Pakai sabuk pengaman kalau bikin gerakan, basa-basi salaman, pura-pura temenan, pengalaman tahunan soal akal-akalan, dari dulu nyontek kalau lagi ulangan. Oke, okay. Bosku suka sepihak, oke, okay. Suka beli algoritma, oke, okay. Suka pakai pintu belakang, tahu-tahu ada di depan, oke, okay. Hello. Gak perlu porto kalau bisa ngasih kado. Buat apa nyari ilmu kalau paling bisa nego. Ada masalah apa lagi hari ini? Berasa distopia kalau nyalain TV. Aman aja Darudi. Terpaparkan sampai sadar kalau kau dan aku sama-sama terabaikan di atas papan, hanya jadi pion belaka, sulit gerak karena terbatas melangkah bangsa. Hello. Sehingga perlu porto kalau ada maunya ngasih kado. Buat apa sih lo nyari ilmu kalau paling bisa nego. Ada masalah apa lagi hari ini? Kangen zaman revolusi ada di TV. Aman aja ada Rudy. Hey Rudy. Berseringai cause I'm feeling lawless. Topeng vendetta, anonymous. Don't shoot the messenger, call me Silas. Ngomongin makna macam hias berani. Aduh debat budak wakil rakyat, bilang bela rakyat, curi uang rakyat, dapat mandat rakyat. Rakyatnya diculas, awas diawasin netizen Indonesia. Jantung macam double pedal di interview, keringatan gak berani buka mulut, takut salah-salah cakap. Bibirku rapat namun belum kenyang, masih labar. Lukisan palsu Picasso, tinggal lo acak-acakan dari kiri ke kanan. Semalam ada acara pak? Biasalah, acara kecil-kecilan aja sama keluarga. Saya lihat di medsos istri. Oh iya. Nikahan, anniversary. Itu, apa, ulang tahun si Bontot. Biasa, anak ulang saya. Ulang tahun? Iya, sama teman-temannya. Yang berapa, Pak? 16. 16 tahun? Iya. Buat Bapak kecil-kecilan, buat saya besar itu. Bisa aja, Mas. Biasa itu kecil, itu kecil. Kado, apa, saya lihat mobil. Oh iya itu mobil second aja saya kasih. Mobil second. Iya itu second itu. Oh, tapi acara gitu, kemarin bro. Bahagia lah ya. Bahagia sekali bahagia. Mas Bro. Saya panggil Mas Bro enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Biar akrab aja. Umur kita kan enggak jauh. Iya, umur enggak jauh. Iya. Padahal saya bisa seumuran sama bapaknya ya. Bercanda aja Mas, bercanda saya aja. Saya izin kita mulai acaranya? Siap Mas Bro. Siap. Maaf nih saya mengundang setelah acara. Mungkin masih euforianya masih kerasa. Cuman iya, ada beberapa poin yang saya harap bisa kita diskusikan hari ya, ini. Ya. Hari ini memang agendanya adalah berbicara tentang satu hal. Oke. Yaitu kebocoran data. Dan sepertinya arahnya iya ke institusi Bapak. Tepatlah untuk kita bicara dengan Bapak, karena Bapak lah yang bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut. Oke begini ya Mas. Jadi memang kebocoran data itu sudah terjadi dari beberapa waktu terakhir ini ya. Tapi ya itu bukan semata-mata karena institusi kami juga gitu. Jadi kayak apa ya, ini sudah terjadi dan memang kami sudah melakukan hal terbaik yang bisa kami lakukan. Dan kami sudah mencoba nge-prevent hal ini terjadi. Namun memang ya para hacker itu wah kacau Mas. Nggak cuma di Indonesia aja Mas Bro. Kenapa? Tujuan kita berbicara bukan seputar hacker. Kita tahu tugas hacker seperti apa. Betul. Ini data-data yang menurut saya adalah data-data pribadi yang dipegang oleh ya institusi Bapak gitu. Ya. Ini di luar kendali hacker setahu saya. Oke. Lalu maksudnya gimana jadi Mas? Ya saya rasa semua orang sudah merasa bahwa ini adalah pertanggungjawaban Bapak untuk melindungi kami gitu. Ya tapi gini Mas, jadi memang data itu kami sudah simpan dengan sangat baik Mas. Kita sudah menggunakan orang-orang terbaik lah. Orang-orang ini memang terkejut ya karena datanya di breach gitu bahasa sekarang ya. Breach. Saya baca di internet itu breach gitu kalau enggak salah. Ini tuh juga sama mengejutkannya buat saya Mas. Saya juga sedang istirahat waktu itu di Bali sama istri. Saya dihubungi sama asisten saya tiba-tiba ada breach data seperti ini. Saya juga terkejut sekali. Itu sama seperti apa netizen. Iya, netizen lah sama saya terkejutnya. Karena kok bisa gitu ini terjadi gitu. Waktu itu saya wah kaget banget deh. Saya langsung dikasih tahu sama asisten saya itu untuk buka apa untuk dia ngasih lihat apa akun Twitter. Iya, itu. Itulah. Itu karena saya yang pegang itu admin saya, tapi siap. Saya bukalah sekali-sekali dan saya lihat itu tweet-tweetnya pada apa namanya marah-marah gitu karena kerjaan saya tidak beres gitu. Mas juga kalau di posisi saya mungkin bingung juga mau bagaimana gitu. Ya ya mungkin apa kesalahan kami ya, belum tentu juga, karena ini juga sesuatu yang terjadi di luar negeri, Mas. Iya. Di Amerika mau di Eropa itu juga terjadi, enggak hanya di Indonesia, dan mereka juga kewalahan sama seperti kita. Padahal teknologi mereka mungkin jauh lebih mumpuni dari sini. Jadi nggak bisa begitulah, maksudnya menyudutkan kami sebagai institusi. Padahal institusi apa dari negara lain juga yang pertama saya rasa kaget adalah reaksi yang wajar. Saya setuju. Ya. Dan betul, itu betul. Satu-satunya hal yang kita setuju pada sore hari ini. Ya. Tetapi kaget itu bukan menjadi sebuah alasan untuk Anda merasa bahwa Anda tidak bersalah. Loh. Enggak, gini, dan mas. Yang kedua adalah membandingkan. Loh, enggak gitu mas. Enggak, dengerin dulu. Mas ini suka motongnya enggak enak gitu. Kesannya saya yang disalahkan. Padahal enggak bisa dibilang saya salah juga. Ini kan sesuatu yang mendadak. Ini sebuah kejadian yang kita tidak pernah alami 10 tahun terakhir. Tiba-tiba terjadi, siapa yang bisa menanggulanginya? Saya bukan Anda. Superman gitu yang bisa apa jadi menjaga dan membantu apa masyarakat. Saya bukan Superman. Gitu. Jadi jangan begitulah. Tapi saya izinkan saya mengutip tweet Bapak ya. 2 minggu lalu Bapak nge-tweet gitu. Rudy, saya nge-tweet apa, Rudy? Rudy. Oh ya, coba dibaca apa tadi. Ciutan Bapak adalah, kami sedang menjalani dan memusnahkan para hacker di negara ini. Apa yang dimaksud Bapak dalam tweet tersebut? Kita di sini juga berusaha sebisa mungkin untuk melindungi. Pak, izinkan saya. Ya. Tugas saya di sini bukan hanya untuk bertanya, betul, tapi mendengarkan. Ya begitulah. Memang harusnya kami, memang kami sedang kami sebagai... sedang kami sedang kami sedang melakukan yang terbaik sekarang. Ini sedang dalam proses semuanya. Sebagai kami pemimpin teknisi, harusnya memahami dari awal IT, bahwa hal ini memang sulit. Pembenar asif semua. Kesulitan itu bukan menjadi alasan atas kebocoran. Saya dan, rasa di institusi Bapak ya, juga memiliki hacker untuk melindungi perusahaan Bapak. Oh, Rudy ada nggak? Ada, ya betul ada. Ya. Tugas saya di sini bukan hanya untuk bertanya, betul, tapi mendengarkan. Ya. Dan saya sudah cukup mendengarkan Bapak berputar-putar obrolannya. Loh, maaf kok saya berputar-putar jadinya ini. Bagaimana Mas Bro ini? Pertanyaan saya adalah tanggung jawab Bapak dan institusi Bapak. Oke. Ya, oke. Ini terjadi karena apa? Oke, begini Mas. Jadi ini sebuah masalah yang bisa saya tanggulangi kalau saya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Itu kenapa saya mencoba untuk maju di 2024 nanti agar saat saya terpilih ini bisa saya tanggulangi karena saya di posisi yang lebih tinggi. Di posisi saya sekarang itu banyak sekali proses-proses yang harus saya lewati untuk bisa menangani ini. Bagaimana orang-orang bisa memilih Bapak ketika memang tidak berhasil dalam melindungi data kami? Enggak, saya harus... Wah, data lagi yang... Udahlah, jujur-jujuran aja lah, Mas. Data yang bocor juga gak penting-penting amat lah. Wow, maksudnya banyak orang... bicara seperti enggak, ini. Enggak, dipakai. Ini on the record loh, Bung. KTP-nya gak dipakai juga maksudnya. Gak apa-apa kesebar gitu loh. Bukan KTP Pak Presiden gitu yang kesebarkan. Maksudnya jadi ya sudah gitu. Saya rasa detik ini Bapak hanya mencari alasan untuk mencari masalahnya. Loh, bukan. Dan siapa yang bersalah dan mencoba untuk mencari... Bagaimanapun caranya Bapak tidak salah. Saya rasa itu yang dilakukan. Aduh. Dan saya merasa cukup bahwa wawancara ini sudah dilaksanakan. Rudy, ini bagaimana? Tadi kita bicara di awal gak gini, Rudy? Kamu ini kalau pilih acara gak... Mas, ini tolong dihapus saja ya. Saya gak bisa begini nih. Kita sudah dari awal, Rudy, sudah ada konsen bahwa Bapak Rudy akan ada di sini mana? Dan direkam. Baik, terima kasih saya semuanya atas acara hari kopi. Ini. Kenapa beli kopi, Rudy?